الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahumullah jami'an. Qala rahimahullah, qala al-imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, wala taku min qawmin talahaw bidinihim fatat'anu fi adil hadithi wa taqdahu. إذا ما اتقدت الدهر يا صاخي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. Kata beliau al-imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, wala taku, dan janganlah engkau termasuk, janganlah engkau menjadi min qaumin, termasuk dari kaum, dari orang-orang talahau bidinihim. Ulama apa makna talahau di sini? Apakah maknanya sibuk dengan agama mereka? Atau makna yang lain? Fatat anu fi ahlil hadis. Kemudian engkau mencela ahlil hadis. Ta'ana menusuk. Asalnya menusuk. Kemudian engkau mencela ahlul hadis wa taqdahu, dan mencacati, mengkritisi, menyebutkan cacat-cacat dan aib ahlul hadis, ahli sunnah. Beliau rahimahullah di sini memperingatkan kepada kita agar jangan sampai kita termasuk satu kaum, agar supaya kita tidak menjadi orang yang sibuk dengan agamanya kemudian mencela ahlul hadis, kemudian mencari kejelekan-kejelekan ahlul hadis, mencari aib dan cacat ahlus sunnah. Idza ma'taqadta dahra, apabila engkau berkeyakinan, dahra sepanjang masa, dahr asalnya sepanjang masa, maksudnya di sini adalah seluruh. Ya wahai sahi hadihi, sahi disebut apa? Munada murahom. Ini yang disingkat, asalnya sahib, seperti fulan menjadi ya fulu. Ini munada yang disingkat, panggilan yang disingkat. Apabila engkau berkeyakinan semua yang telah disebutkan oleh sahib bait-bait syair ini, semua yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud di sini dari awal sampai akhir, fa anta, maka engkau ala khairin, berada di atas kebaikan. Kalau engkau berkeyakinan dengan keyakinan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari awal sampai akhir, engkau berada di atas kebaikan. Tabitu, engkau bermalam, wa tusbihu, dan engkau masuk pada waktu pagi. Sehari semalam di atas kebaikan. Artinya, kalau engkau meyakini keyakinan ini semuanya, engkau akan berada di atas kebaikan selamanya. Qala rahimahullah, wa fi qawlihi rahimahullah, dalam perkataan beliau rahimahullah, wa la takum min qaumin talahau bidinihim fatad'anu fi ahli alhadisi wa taqdahu, dan janganlah engkau menjadi, janganlah engkau termasuk orang yang sibuk dengan agama mereka hingga engkau mencela ahlul hadis dan mencacati mereka. Maknanya kata beliau, tahdzirun minal waqi'ati fi ahli alhadis wa ahli alfiqhi fid din. Di sini ada peringatan, ada tahdzir dari perbuatan mencela ahli alhadis, dari perbuatan mencela ahli fikih di dalam agama ini. Dan sungguh benar beliau rahimahullah memperingatkan kita agar kita jangan mencela ahlul hadis, jangan mencela ahlus sunnah. Kenapa? Karena mencela ahlus sunnah itu satu tanda di antara tanda ahli bid'ah, sebagaimana yang sudah kita lewati di dalam kitab Aslu Sunnah wa Iqaduddin, pokok-pokok as-sunnah dan keyakinan-keyakinan yang ditulis oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain yang sudah kita lewati. Bahwa alamat min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli sunnah, tanda di antara tanda ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, adalah mencela ahlul hadis, mencela ahlu sunnah, mencari-cari kejelekan ahlu sunnah, mencari-cari kekurangan ahlul hadis. Itu tanda diantara tanda ahli bid'ah. Maka beliau di sini memperingatkan kita, jangan sampai kita mencela ahlul hadis, jangan sampai kita mencela ahli fikih di dalam agama ini. Qala rahimahullah, wa qad dzakara salafu rahimahumullah, dan sungguh para pendahulu kita yang saleh, yang semoga ridha Allah Allah berikan kepada mereka, annal waqi'ata fi ahli al-ilmi min alamati ahli al-bid'ah, sesungguhnya mencela ahlul ilm, mencela orang yang berilmu, mencela ulama, itu merupakan tanda di antara tanda ahli bid'ah. Tanda di antara tanda ahli bid'ah adalah mencela, mencari-cari cacat dan kekurangan ahlu sunnah, mencari celah dan cacat dari ahlul ilm. Fala tajidu man yat'anu fi ahli al-fiqhi fid din wa ahli hadithir rasulillah alaihi salatu wassalam illa mubtadi'un qad muli'a qalbuhu bil hasadi wal hiddi faba'a bil khusranil mubin. Maka tidaklah engkau mendapati orang yang mencela ahlul fikih, mencela ahli fikih. Apa itu Utsaimin itu apa? Taunya cuma ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan, kata mereka, celana dalam saja, berkaitan dengan haid dan nifas. Apa itu bin Bas? itu secungguknya Amerika dan lain sebagainya. Itu diantara contoh celaan-celaan yang ditujukan kepada para ulama ahlu sunnah, yang ditujukan kepada ahlul hadis dan ahli fikih. Maka kata beliau, tidaklah engkau mendapati orang yang mencela ahlul hadis, mencela ahlu sunnah, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia adalah seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah yang hatinya dipenuhi oleh hasad, hatinya dipenuhi oleh kedengkian. Maka orang yang mencela ahlu sunnah, mencela ahlul hadis, itu hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasad, penuh dengan iri, hingga hari kiamat. Sebagaimana ini sifatnya orang-orang Yahud dan Nasoro, mencela Nabi SAW. Kenapa? Hasad kepada Nabi SAW. Demikian orang-orang musyrikin, kenapa mencela Nabi? Karena hasad kepada Nabi SAW. Dan seterusnya. Mereka mencela, menjatuhkan ahlul hadis, menjatuhkan ahlu sunnah, karena hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasad, sehingga ba'a bil khusranil mubin, sehingga dia kembali dengan membawa kerugian yang nyata, rugi. Orang yang mencela ahlu sunnah itu rugi. Apa itu? Robi itu sudah tua. Yang dikatakan Syekh Robi itu sudah pikun itu. Celaan. Mencela ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Hasad. Kenapa? Iri. Dan dia termasuk orang-orang pelaku dari kebid'ahan, termasuk ahli bid'ah. Maka beliau memperingatkan kita, jangan sampai termasuk seperti mereka, yang mencari-cari kekurangan dan kesalahan, aib dan cacat ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa khatama Ibnu Dawud hadhil qasidata biqaulih. Dan Ibnu Abi Dawud menutup kasidahnya, menutup syairnya dengan mengatakan, idza ma'taqatta dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Apabila engkau berkeyakinan semua yang disebutkan oleh pemilik bait-bait syair ini, maka engkau berada di atas kebaikan. Engkau bermalam dan engkau masuk pada waktu pagi. Sepanjang siang dan malam engkau berada dalam kebaikan. Kalau engkau meyakini apa yang ada dalam kasidah ini, berarti termasuk orang yang beruntung sepanjang masa berada di atas kebaikan. Wal makna, kata Syekh Zaid rahimahullah, annaka ayyuhal qari'u wastami'u idza taqatta ma jaa fil qasidati min awaliha ila akhiriha fa anta ala khairin fi lailika wa naharika. Maknanya, kata beliau, sesungguhnya engkau wahai pembaca, sesungguhnya engkau wahai pendengar, yang membaca kasidah ini, yang mendengarkan kasidah ini, apabila engkau berkeyakinan dengan apa yang datang di dalam kasidah ini dari awal sampai akhir, engkau yakini, engkau imani dan engkau amalkan, maka engkau berada di atas kebaikan pada waktu malammu dan siangmu. Siang malam berada di atas kebaikan. Kenapa? Li'annaha tadhammanat mu'taqad ahli sunnati wal jamaah kama tadhammanat manhajahum al-amali. Dikarenakan qasidah ini seluruhnya mencakup keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana qasidah ini mencakup manhaj, metode mereka, metode ahlu sunnah wal jamaah di dalam beramal. Berarti ini kaitan dengan apa? Manhaj dan keyakinan. Kalau meyakini semua apa yang ada yang disebutkan dalam qasidah, berarti meyakini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Berarti bermanhaj seperti manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Qala wa mimma huwa ma'lumun biduni syaqqin anna ala sunnati wal jamaah aqidatan wa amalan yastaniduna ila nususil kitabi wa sunnah bil fahmi sahih fi kulli ma ya'tuna wa yadharun. Dan dari perkara yang diketahui, maklum, perkara yang sudah diketahui, biduni sak, tanpa ada keraguan. Sudah perkara yang diketahui tanpa ada keraguan. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah, apa? Akidahnya, amalannya, mereka bersandar kepada nas, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ahlu sunnah wal jamaah punya dasar, punya landasan di dalam apa? Keyakinan mereka, di dalam amalan mereka. Landasannya apa? Al-Quran. Landasannya apa? As-Sunnah dengan pemahaman yang benar pada setiap apa yang mereka datangkan, yang mereka bawa, yang mereka amalkan, dan pada setiap apa yang mereka tinggalkan. Semuanya ada dalilnya, semua ada dasarnya. Fawa'adal mu'allifu mani'taqada ma'amlahu fi hadil qasidah min mu'taqad ahli sunnati wal jama'ah wa manhajihim annahu yakunu ala khairin fi halihi wa ma'alihi wa fi kulli waqtin wa khinin. Mu'allif rahimahullah, al-imam Ibn Abi Dawud rahimahullah berjanji. Beliau memberikan janji bahwa barang siapa yang berkeyakinan dengan apa yang beliau tulis di dalam qasidah ini, dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj mereka, sungguhnya dia akan berada di atas kebaikan. Fi khalihi, pada kehidupan mereka di dunia. Di dunianya baik. Wa ma'alihi, ketika mereka kembali di akhirat. Kalau meyakini keyakinan yang disebutkan oleh beliau di dalam qasidah ini dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj mereka, maka akan berada di atas kebaikan ketika di dunia dan ketika di akhirat. Dunia akhirat baik. Wa fi kulli waqtin wa khinin, dan pada setiap waktu dan apa? Masa. Dimanapun dan kapanpun akan baik. Wa huwa fi wa'di hadza qad istanada ila nususil kitabi wa sunnah bi fahmi salimi wallahu a'lam wa fi kulli syai'in wa ahkamu wa bi ibadihi arhamu. Dan beliau rahimahullah di dalam janjinya ini sungguh beliau bersandar, berlandasan kepada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau tidak sekedar berkata dari pemikirannya, dari imajinasinya, bukan, tapi bersandar kepada Al-Quran, berdasar dan berdalil kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang salim, pemahaman yang benar, pemahaman yang selamat. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu, dan pada segala sesuatu Allah adalah ahkam, Allah adalah lebih bijaksana, dan dengan para hambanya Allah adalah lebih rahim, lebih penyayang. Allah lebih menyayangi hambanya daripada hamba itu menyayangi dirinya sendiri. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat dan salam serta barakah semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau seluruhnya. Walhamdulillah, selesai kita baca qasidah Al-Ha'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah dan diberikan penjelasan oleh Asy-Syaikh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.